nuwun jebuk kulun boten langkung direken rarejo inggih jebuk kulun boten langkung sembah kula ingkang anderek paduka kulun dateng kayuwangan. Mandamu